Lah sing soro maning kuwi penjara donya, penjara akhirat. Penjara donya lho wis kaya ngene lorone. Apa maneh meneh penjara nduk? Padahal lara nduk donya iki gak ana apa-apane dibanding lara nduk akhirat. Sampeyan di penjara nduk donya iki wis luwara ta? Nggih mboten? Ya pol gak iso ketemu bojo, gak iso ketemu anak, Masya Allah. Nemen. Iki sing nduk donya gorong nduk akhirat. Padha ya. Enak nduk donya gak ana apa-apane dibanding enak nduk akhirat. Lara nduk donya gak ana apa-apane dibanding lara nduk akhirat. Soalnya dunia ini mek gambare akhirat, sama tak kandani. Dunia ini gambare akhirat. Dunia ini gambare akhirat itu asli nih. Gambar karo asli nih. Beda tak kak? Ya waduh beda nih. Ono gambar sepur karo sepur asli. Oh, rupanya yang mirip, bentuknya mirip, modelnya mirip. Tapi bobotnya yang seje. Junjungannya yang seje. Antep gambare tak antep asli nih. Api gambare tak api asline. Larang gambare tak larang asline. Donya ki mek gambar. Dadi sampean ojo kepencut karo gambar sampe lali asline. Gambar pesawat karo pesawat sing asli. Waduh bedane. Yo rupane yo mirip, bentuke yo mirip, modele yo padha. Tapi yo bobote yo seje. Nggih. Hoi. Gambare Luna Maya ambek Luna Maya sing asli. Taman cara dikon milih nu milih sing ndi? Ya arek gak gelem karo potonganmu. Hei. Dadi mangkane Kanjeng Nabi Rasulullah kalau memberikan perbandingan antara dunia dengan akhirat, mad dunya illa karojulin adkhala asma'ahu fil yammi. Gak kira ngerti to. Mangkane yo lali lapo tak waca barang dalil. Arabe. Dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat itu perbandingannya seperti ada seorang laki-laki yang jarinya dicelupkan ke laut, drijine dicelupno di segoro, mari ngono dibatek. Ya bandingno, akeh ndi banyu sing kari nduk segoro karo banyu sing kanthil nduk driji? Akeh ndi? Sak gedhe-gedhene driji, ono driji ning gedhene sak cagak listrik. Cemplungno segoro, celupno segoro terus dibatek. Nah, banyu sing kantil nduk driji iki donya sing kari nduk segara nah iku akhirat. Yo kan ono apa-apane dibandingno. Makane ya sak enak-enake donya, ngrasakno enak donya, iku bujuk. Goroh iku. Bujukan. Enak sing asli temenan nduk akhirat. Sak loro-loroe lara nduk donya, goroh iku. Loro bujukan, loro sing temen nduk akhirat. Tak kei gambaran negatif, gambaran gak kira paham. Soalnya rapati cerdas sampean. Lho iya temen, enak nduk donya iki bujukan. Buktine yo, seenak-enake ngrasakno enak nduk donya, isuk-isuk keturon kok sampean. Ayo sampean ngrasakno apa sing paling enak nduk donya, lek sik tetep isuk turu. Tapi lek nduk gone akhirat meneh, saking enake saking nikmate sampai gak isuk turu. Dadi nduk swarga meneh gak ono acara turu ya ono. Gak ono, saking enake sampai gak iso turu. Lah, sak loro-loro nduk donya, sampean ngrasakno loro sing paling loro digapuki polisi pas kaitan ketangkep iku lho. Sampai kukumu dicabut gak etang barang to. Pas digepuki wong kampung iku lho. Iku lak iso loro to. Loro njaba jero, awak loro, rai melu loro, wisin konangan wong. Sorry ya, saya mengingatkan masa lalumu. Meskipun itu sebenarnya sudah kamu kubur dalam-dalam, tapi kan untuk taubat kan harus perlu sekali waktu. Ya Allah, aku lapo, biar kok koyok ngono. Ngono lho. Ini. Sak loro-loro yang ngrasakno loro ndek gone donya, iku loro bujukan. Soale sik iso turu kok, sik iso keturon. Tapi nek ndek gone akhirat iku loro asli. Saking lorone gak iso turu. Jadi ndek neraka gak ana wong turu. Ndek swarga ya gak ana wong turu. Nduk swarga gak ana wong turu saking enake saking senenge. Nduk neraka gak ana wong turu saking susahe saking larane. Nanti gak iso ketemu kanca ngomong lho. Bro, aku wingi ketok sampean digapuki malaikat. Nduk gone neraka. Ya apa rasane, Bro? Embo aku keturon. Gak ana ngono iku. Nduk neraka keturon. Dadi sampean gak iso ati ngomong ah mlebu neraka ya wis e. Apa-apa kaitane lara suwe-suwe lek adaptasi lah ya biasa. Oh, batukmu amuh. Nek neraka adaptasi. Loh. Buktine ngene lho sampean tak kei bukti ya. Wong iku saking senenge ilang kok susah. Saking senenge gak iso turu, turu ilang, ngantuk ilang. Sampean misale ya, wis kawangen karo bojo sampean. Wis sampean nduk kene misale ya. 5 wulan apa setengah tahun, kawangen gak tau dibesuk. Pol kangene. Pas mau ngantuk meh nyosop-nyosop. Saking ngantuke beliung beliur. Lah kok mendadak bojo sampean teko? Kira-kira sampean ngantuke isek ta ilang? Ayo semangat. Sapa-apane yo semangat, iso tangi kabeh ngono. Ya Allah, Dik, kok gak ngomong sih, Dik, sampean nek kate mrene ngono. Ngomong ya apa sih, Mas? Lek hubungi sampean niku ya apa? Yo ilang ngantukmu, apa mana bojomu mundak ketok wayu ngono. Ketok teko besok. Ya Allah, alhamdulillah, tibake bojoku yo sik sayang ambek aku. Masih aku wis koyo ngene iki lho, tibake bojoku yo sik sayang. Saking senenge sampean ilang ngantuke, meneh nduk swarga gak ono wong ngantuk, gak ono wong turu. Tak kei contoh mana saking lorone saking susah juga esok tu. Misale, zaman ngantuk pol ngantuk berat. Lah umai sampean kobong. Kira-kira zaman langsung cerekal tak? Ayo turu bisik dilu ah. Masa ate ini geni ini tutuk gini. Ya gosong sampean. Ya cerekal masih ngantuk kaya apa. Ini kan gambaran toh. Lu ngekei gambaran, niku ning ngene ngono-ngono ae ta. Ora sangel-angel ngulangi wong ngene-ngene itu idalil. Tambah ra paham. Kayak contoh sing model ngene-ngene kok temen nak mikir ge. Ya Allah, dunia iki mek gambar. Berarti sing tak uber ya mono yamene sampai aku diuber-uber wong kampung. Iku aku mek goda ki gambar. Nah lapo gambar tak belani kerusuk-kerusuk bengi-bengi koyo ngono. Lho iki akeh lho, wong kepencut karo donya lali akhirat. Iku jenenge kesengsem karo gambar lali asline. Akeh ngono iku, ana Joko ya. Sik gurung rabi, terus karo pamane iku disudono gambare arek wedok. Iki lho nak, kapan kawinmu? Gak kawin-kawin kanca wis duwe anak kabeh. Iki lho paman duwe calon. Arek wayu bareng ditontok wayu gambare. Seneng. Ya Allah, Man. Arek endi iki, Man? Niki nek arek cerdas sak ngono, arek endi iki, Man? Omah endi man? Anake sapa man? Sampeyan sik ketemu areke ta? Kapan aku ditemokno man? Kapan aku dipethokno areke iki man? Berusaha kepengin entuk asline, berusaha kepengin oleh asline. Lah nek arek gak cerdas, disudono iki lho, kalon ono arek wedok wayu, saking senenge nontok gambare iki lho nganti gak mikir asline. Guyang, guyu nontok gambar. Wes seneng karo gambare tok wis seneng, gambare suwek ditangisi. Iki jenenge wong sing kepencut karo gambar lali asline akeh lho. Iku wong kejeron jenenge. Kejeron lek mikir. Akeh lho, kepencut karo donya lali akhirat. Mangkane sampe salat gak iso khusyuk gara-gara donya. Kejeron niku. Allahu akbar, kabir walhamdulillah katsir. Hukuman sak petang taun. Masyaallah kok ngono. Allah Akbar padahal kasih to gak tak terusno, terlalu banyak yang tersentuh nanti, terlalu mancep, soalnya terlalu mancep uang kejeron makanya.